Banyaknya yang bertanya tentang hames, sifat hames ya. Hames itu apa sih? Itu ibu dan bapak yang memiliki buku wajib yang kedua yang ditulis ilmu tajwid ya, pedoman ilmu tajwid lengkap ditulis oleh Ustaz Acep Lim Ibrahim. Itu ada di halaman 33, sifat hams ya. Hams itu ya, menurut bahasa ialah hissul khafi ya. Hissul khafi artinya perasaan yang halus. Sedangkan menurut istilah hams itu jariyan nafas inda nutqi bil harfi lidhafil i'timadi alal makhraj. Keluarnya atau berhembusnya napas ketika mengucapkan huruf karena lemahnya tekanan terhadap makhraj huruf tersebut. Itu hams itu kalau apa ya, minum air teh pagi-pagi anget gitu ya, ada ininya lemah lah, tidak keras lembut. Nah ini keluarnya berhembusnya napas ketika mengucapkan huruf karena lemahnya tekanan terhadap makhraj huruf tersebut. Nah, huruf hamas itu ada 10. Ada fa, fa, af, af. Ada ha, ada tha, kan mengalir udara keluar. Ada ha, ada shin, ada kho, ada so, ada sin, kemudian kaf, kemudian tak. Kesepuluh huruf ini terkumpul dalam kalimat fahathuhu syakhsun sakata. Fahathuhu syakhsun sakata. Fa ha tha ha. Fahathuhu syakhsun sakata. Ya, coba dihafal. Fahathuhu fa ha tha ha. Fahassuhu syakhsun shin kha shad sakata sakata sin kaf dan ta. Itu hamas ya, diingat-ingat di halaman 33 buku wajib kedua. Nah, cara membunyikan hamas adalah seperti menghembuskan atau mengeluarkan nafas, baik tatkala huruf hamas dalam keadaan berharokat maupun bersukun, kecuali huruf kaf dan ta, keduanya hanya terlihat hames ketika bersukun atau tatkala dibaca wakaf. Ini spesial untuk ta dan kaf itu at, ak, itu at, itu ya. Contoh-contoh bacaan yang di dalamnya terdapat huruf hames adalah sebagai berikut. Mana tuh fa, fa f, fa idza nufikha, kha-nya juga hames. Min afwahihim, hamas semua itu. Min affa-nya. Ha alham, ha alhamdulillah. Atau mah sukun dalam keadaan mati. Mahmuda. Salasa, sa, salasatun dalam keadaan mati bersukun. Masna. Ha min af, fa juga hamas ya. Min afwahihim, haknya itu ya, hadada. Dalam keadaan mati, ihdina, ihdina siratal mustaqim. Shin, syu'uba. Shin, shinnya dalam keadaan sukun, la yash'urun. Kemudian kha, khatamallah, kha. Dalam keadaan bersukun, dalam keadaan mati, kha-nya, yakhtasimu. Sad, min sad, sad, min sal, sal. Sadnya dalam keadaan mati. Islah. Sin, ya tadi, shin ini sin. Sakhara, kha sendiri hamas, kan? Yuwas, sad, sinnya dalam keadaan mati. Yuwas, wisu. Kaf, hanya dalam keadaan mati. Allahu ak, Allahu akbar. Fathun, fath. Itu spesial kaf dan ta jadi hames dalam posisi mati. Sedangkan huruf yang lain hidup dan mati ada hamesnya. Pahashuhu, Hatha Bahathuhu Syakhsun Sakata. Itu huruf hamas 10 ya. Fa Fahathuhu Fa Ha Tha Ha Syakhsun Shin Kha Sad Sakata Sin Kaf Dan Ta. Apa itu? 10 daripada huruf hamas. Itu ya. Terima kasih ya untuk yang bertanya. Itulah huruf hamas. Jadi hamas itu kentara untuk kaf dan ta dalam posisi sukun saja, mati. Sedangkan yang 8 lagi, hidup dan mati, posisi hidup atau posisi sukun, tetap hamasnya ada. Fahassuhu, fahassuhu syakhsun sakata. Ngapalin ya. Fahassuhu syakhsun sakata. Baik, itu tentang hamas. Kemudian ibu dan bapak lihat kembali buku wajib halaman ke-14. Pasal ke-5, di sana ada kajian tentang hukum nun mati atau tanwin. Inilah yang seringkali dikenal tatkala kita dulu di kampung belajar tajwid. Kita mengenal bahwa tajwid itu ada idhar, ada idhar, ada ikhfa, ada iklab, ada idgom. Yang ini saja. Padahal sebenarnya aspek tajwid itu banyak. Bukan hanya hukum nun mati atau tanwin. Bisa dilihat halaman 14. Hukum nun mati atau tanwin. Tanwin itu apa? Atau yang patah 2, kasroh 2, domah 2. Itu tanwin. Nun mati atau tanwin saat berhadapan dengan huruf hijaiyah yang 28. Mana huruf hijaiyah yang 28? Dilihat di halaman 9. Pelan-pelan ya. Teng-teng. Lihat halaman 9. Mana? Ada alif, ada ba, ada ta, ada sa, ada jim, ada ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, shod, bad, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Nah, nun mati atau tanwin saat berhadapan dengan 28 huruf ini terbagi menjadi 4 wajah. Nun mati itu apa sih? Bunyi nun mati itu bunyinya kalau dilatinkan sama seperti N. Tanwin, coba dengerin. An, in, un. Apa sih tanwin? Itu patah 2, garis 2 di atas, garis 2 di bawah, domah. Domah yang ada kepalanya angka 6 dan angka 9 itu domah tain. An, in, un. Kalau diperhatikan, nun mati, min, dengan an, in, un, ujungnya apa? Ujungnya bunyi huruf N. Nah, huruf N ini akan menjadi apa manakala berhadapan dengan huruf hijaiyah yang 28 itu. Apakah bunyi N-nya akan tetap ataukah berubah? Nah, inilah inti pelajaran hukum nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin di halaman 14 bagan dibagi 4. Ada izhar, zo izhar, ada ikhfa, ada iklam, ada idgham. Kapan izhar? Kalau nun mati atau tanwin berhadapan dengan alif. Bukan alif sebetulnya di sini, adalah yang betul hamzah. Tapi karena kadung cetakan Indonesia alif. Padahal di situ hamzah. Makanya dikatakan hamzah ha, ain ha, ghin kha. Cetakan Indonesia tapi hamzah ini jadi alif. Nanti kita bahas apa perbedaan alif dan hamzah. Di kampung dulu kita waktu belajar alif itu di awal. Iya kan? Allahu Akbar itu alif. Atau sebagai pemanjang. Sedangkan hamzah itu di tengah atau di akhir. Kalaupun ada hamzah di awal itu kalimat tanya. Istifham. Seperti dalam bahasa Inggris dibalik. I am jadi am I. You are jadi are you. Untuk bertanya. Bertanya. Bertanya yang tidak perlu jawaban. Istifham. Itu. Tapi sebetulnya bukan seperti itu. Cetakan Timur Tengah jelas. Alif fungsinya hanya sebagai pemanjang, bagian daripada huruf ilat. Alif, waw, ya. Huruf ilat, huruf penyakit, dan dalam pelajaran tajwid itulah huruf pemanjang. Mad. Mad itu manakala ketemu jodohnya. Fathah dengan alif, kasroh dengan ya mati, domah dengan waw mati, bertemu dengan huruf ilat. Alif, waw, ya, awaya. Itu. Jadi, dalam cetakan Timur Tengah jelas. Fungsi alif hanya sebagai pemanjang. Pemanjang sama seperti cetakan Indonesia. Cuman alif di cetakan Indonesia ditulis di awal kata, awal penulisan. Coba aja lihat. Padahal yang namanya di awal itu bukan alif, tapi hamzah. Lihat cetakan Timur Tengah pasti di atas alifnya itu ada hamzahnya. Kalau dia hidup berbaris. Kecuali dia posisi dalam keadaan sebagai huruf pemanjang. Jadi dimanapun adanya, dia alif itu tidak alif, tapi di atas alifnya ada hamzahnya. Di awal, apakah dia sebagai istifham, atau di tengah, atau di akhir, kalau dia berbaris, itu adalah hamzah, bukan alif. Makanya kalau nanti kita kursus bahasa Arab, kemudian menulis Allahu Akbar tidak pakai hamzah, itu di apa? Ana misalnya. Ana. A-nya kan alif kalau cetakan Indonesia. Nulis ana pakai alif tanpa pakai hamzah itu dicoret dia salah. Coba deh gitu ya. Nah, ini hamzah. Kembali kepada tema kita nun mati atau tanwin saat berhadapan dengan huruf izhar yang 6 hamzah ha, ain ha, gin kha, maka bunyi nun mati, bunyi n tadi menjadi tetap jelas. Min, in, an, in, un jelas. Beda dengan ikhfa, nun matinya menjadi samar, remeng-remeng jauh. Antara bunyi nun mati dengan huruf sesudahnya samar. Kapan? Kalau nun mati atau tanwinnya berhadapan dengan huruf ikhfa yang 15. Ya, di sini, urutan di sini, ikhfa itu urutannya lain ya, dengan urutan yang kami miliki. Jadi, shod, dal, tha, kaf, jim, shin, kop, sin, dal, po, zai, fa, ta, bo, zo. Di majelis ta'lim di kita, dirobah lagi, dirombak. Ta, tha, dal, dal, zai, jim, sin, shin, so, ta, ta, zo, fa, koka. Lebih mudah. Coba buktikan. Kalau nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf ikhfa yang 15 menjadi samar. Samar dominan eng. Walaupun nanti tidak semua eng. Eng ada yang eng banget. Kalau nun mati atau tanwin ketemu kaf dan kop jadi eng. Abad. Ada yang ausat, ada yang akrob. Itu. Tasa, dal, la, zaijim, sin, shin, shod, dod, pa'za, ta'za, fakoka. Kalau lam nun nanti samsiah. Jadi bunyi nun matinya, nun mati atau tanwin bunyinya notabene untuk bunyi nun mati atau tanwin kan NN juga. N ini berubah seakan-akan jadi tambah G jadi eng. Itu untuk mudahnya aja. Kalau idhar kan N-nya tetap N. Tulisan dan bacaan tetap. Sedangkan ikhfa N-nya tambah G jadi eng. Sedangkan iklab bunyi nun matinya N-nya berubah menjadi M. Walaupun nanti dia harus disertai dengan samar sedikit. Seperti ikhfa sedikit. Seperti saat bunyi nun mati ketemu fa ihfanya. Kapan? Kalau nun mati atau tanwinnya bertemu dengan ba. Kemudian idgom. Kalau nun mati atau tanwin. Ya, nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf idgom yang 6. Apa itu? Ya, yarmaluna. Ya, ro, mim, lam, wo, nun. Huruf idgom ada 6. Itu ya. Yarmaluna, ya ro mim lam wa nun. Idgham dibagi 2. Ada idgham bi guna, ada idgham bila guna. Ada idgham bi guna, bi dengan, guna dengung. Ada bila guna, bi dengan la tidak, guna dengung, tidak tanpa Jadi tidak pakai dengung. Apa sih bedanya? Jadi diidgomkan, dileburkan kepada huruf sesudahnya. Bigunah disertai dengan dengung. Bila gunah tidak dengan dengung. Dari huruf idgom yang enam, yarmaluna, ya ro mim lam waw nun ini dibagi dua. Ada idgom bigunah, diidgomkan, dimasukkan seakan-akan huruf hidup, huruf mati itu masuk ke huruf hidup. Jadi seakan-akan huruf itu tidak ada. Seakan-akan dalam bunyi memang tidak ada. Dalam tulisan kan ada. Manakala nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf yang enam. Yang enam ini dibagi dua jadi empat. Jadi bigunah empat. Yanmu. Ya nun mim waw. Nah, nun mati atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf yang empat. Ya nun mim waw. Maka dimasukkan, dileburkan tanpa disertai dengan dengung. Yanmu. Itu idgham bigunah. Sedangkan nun mati atau tanwin manakala berhadapan dengan huruf lam atau ro, maka dimasukkan, dileburkan, diidgomkan tanpa disertai dengan dengung. Tanpa dengung. Bi dengan la tidak. Gunah. Tidak pakai gunah. Tidak pakai dengung. Lebih jelas di halaman 15. Nun mati atau tanwin bila menghadapi huruf idhar yang empat, ya. Maaf. Nun mati dan tanwin, ini secara umum dulu. Ya, nanti diedit. Nun mati dan tanwin bila bertemu atau menghadapi dengan huruf hijaiyah yang 28 terbagi empat wajah. Yang pertama idhar, jelas. Jelas apanya? Nun mati atau tanwin itu ujungnya jelas bunyi N-nya. Bunyi N ini jelas manakala berhadapan dengan huruf-huruf idhar yang enam. Idhar halki. Idhar ini disebut juga idhar halki karena hurufnya huruf tenggorokan. Nun mati atau tanwin dibaca terang, jelas, tegas, zahir, berbunyi N dengan tidak memakai gunnah. Yaitu bila nun mati atau tanwin tersebut bertemu dengan sesuatu huruf idhar. Disebut juga idhar halki karena huruf-huruf tersebut adalah huruf-huruf halki. Huruf-huruf halki, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Huruf idhar ada enam. Sebetulnya di sini tulisannya kurang tepat. Jadi di atas alifnya ada hamzahnya. Hamzah ha, ain ha, gin ho. Hamzah ha, ain ha, gin ho. Itu ya huruf idhar. Hamzah ha, ain ha, gin ho. Atau di taklim kita, aha kho aroha. Tapi cetakan Indonesia kadung. Itu alif ya. Nah, huruf tersebut dikumpulkan pada huruf-huruf pertama dari kata-kata. Akhi haka ilman hazahu ghair khasir. Akhi a haka ai ain ilman ha ha hazahu ghin ghairu kha khasir. Atau sering juga hamzun paha un summa ainun ha'u muhmalatan summa ghinun kha'u. Itu ya, ingat dulu lagi belajar pertama tajwid. Hamzun faha un summa ainun ha'u muhmalatan summa ghinun kha'u. Hamzun ha, hamzun paha, ha, hamzun paha, usumma ain, ainun ha'u, muhmalatani, summa ghinun kha'u. Ya, itu. Atau, irhi kha'a. Alif, ghin, ha, irhi kha'a. Ya, alif tulisannya memang alif, padahal bukan alif ya, hamzah. Tadi ya sudah dijelaskan bedanya alif dan hamzah yang sebenarnya. Nah, di halaman 15 buku wajib kita, nun mati bertemu dengan huruf idhar ada dua macam. Yang pertama, nun mati pada satu kalimat huruf idhar di kalimat lain. Contoh, min ummatin. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati ketemu alif. memang alif tulisannya. Padahal itu bukan alif ya, hamzah. Sudah paham ya tadi perbedaan alif dan hamzah. Tapi fisik cetakan Indonesia seperti ini. Nun mati ketemu alif tidak salah kalau melihat seperti ini. Tapi nanti cetakan Timur Tengah, min ummatin, di atas alifnya ada hamzahnya. Katakan bahwa nun mati atau tanwin hukum idhar ini tulisan dan bacaan sama. Terlebih kalau dilatenkan, ditulisnya kan min. Min ummatin. Dibacanya juga seperti itu. Tapi tanpa dihentak. Untuk belajar, untuk pemula yang terlambat, dihentak perlu. Karena kalau gitu susah untuk idhar ini. Kadang-kadang nanti idhar dibaca idgom, idgom dibaca idhar dibalik-balik. Min ummatin. Tidak apa-apa untuk latihan. Tapi setelah bagus, setelah paham perbedaan satu dengan yang lain, hentakan tidak boleh ada lagi. Min ummatin. Tanpa ditahan. Min ummatin. In huwa hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan ha. Min ilmin. Hukumnya idhar. Halaman 16 ya, paling atas. Min ilmin. Nun mati ketemu ain. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati ketemu ain. Min ghillin. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati ketemu ghin. Min khairin. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan kha. Min hasanatin. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan ha. Dibaca nun matinya jelas bunyi n-nya. Tulisan dan bacaan sama. Tanpa ditahan, tanpa dihentak. Tetapi untuk pemula yang tengah latihan, dihentak tidak ada masalah. Yan'iku. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati berhadapan dengan ain. Satu kata atau satu kalimat. Kata dalam bahasa Arab itu kalimat. Yan'hauna. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan ha. Yan auna, hukumnya idhar. Karena apa? Karena nun mati ketemu hamzah. Alif itu jadi hamzah kan? Sudah paham ya? Seringkali saya ungkapkan berulang-ulang karena sudah keliru dalam penulisan kita. Kadang-kadang kita menulis hamzah hanya alif saja. Padahal harusnya ada hamzah di atasnya. Tanhituna, hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati berhadapan dengan ha. Fasayun ghibuna, hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati berhadapan dengan ghin. Tuh, fasayun, nun mati ketemu ghin. Itu ghin dalam posisi di tengah. Walmun khonikotu, hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati walmun, nun mati ketemu kha. Bunyi nun matinya, n-nya jelas, tetap tulisannya tetap seperti ya, bacaannya juga sama. Tulisan dan bacaan sama. Ditulisnya begitu, dibacanya juga itu. Bunyi n-nya ada dalam tulisan, dalam bacaan juga ada. Nanti lain dengan idhar, idhar ini lain dengan idgom, dengan ikhfa atau iklab. Wal mun khonikotu. Halaman 16 paling bawah, tanwin bertemu dengan huruf idhar hanya dalam satu macam, yaitu tanwin di satu kalimat, huruf idhar di kalimat lain. Tidak ada tanwin yang bertemu dengan huruf idhar di satu kalimat. Contoh, min ummatin ajalaha. Hukumnya idhar. Kenapa? Satu, ada nun mati ketemu hamzah, ketemu alif. Kemudian ummatin itu tanwin. Tanwinnya kasroh di bawah. Baris dua di bawah. Kasroh tain boleh. Atau tanwin bertemu dengan alif. Memang alif tulisannya. Padahal itu hamzah. Harusnya tanwin ketemu hamzah. Jurufin harin. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena kasrah tain. Kasrah tain dua. Atau tanwin. Ketemu atau bertemu dengan ha dada. Ghaniyun anil alamin. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena tanwin atau karena domah tain ketemu dengan ain. Ghaniyun. Bunyi n-nya jelas. Tulisan dan bacaan sama. Li ahadin indahu. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena tanwin bertemu dengan ain. Atau tanwinnya di sini. Tanwin itu dua. Tanwin itu tiga unsurnya. Fathah tain, kasrah tain, domah tain. Maksudnya tanwin itu patah tain, patah dua. Li ahadin itu idhar. Kenapa? Karena tanwin atau kasrah tainnya ketemu dengan ain. Ain di situ adalah ikhfa karena nun mati ketemu dal. Jadi li ahadin indahu. Li ahadin indahu, ya. Kemudian alimun hakim. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena domah tain bertemu dengan hak. Atau tanwin bertemu dengan hak. Tulisan dan bacaan sama. Azizun ghafur. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena domah tain. Karena, atau bisa dikatakan karena domah tain ini tanwin ketemu dengan ghin. Maghfiratun khair. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena tanwin ketemu kha. Atau dommah tain ketemu kha. Zarratin khaira. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena tanwin. Tanwinnya di sini kasrah tain. Berhadapan dengan kha. Hukumnya idhar. Cara membaca idhar ini. Pada nun mati atau tanwin ini. Cukuplah dibaca terang bunyi N. Ya, bunyi N-nya tetap. Nah, tanpa ditekan atau disentak. Kecuali untuk ibu dan bapak yang masih belajar. Untuk yang taraf belajar, tidak masalah. Gitu, ada hentakan karena itu tadi. Untuk pemula itu susah membedakan hukum nun mati ini. Tasjidnya juga susah. Tidak masalah ya. Untuk pertama, untuk awalan, tidak masalah. Itu. Coba dilihat. Dari halaman 15, cara bacanya. Min ummah. Kalau dihentikan begitu kan. Tapi kita baca secara lengkap aja. Min ummatin in huwa. Itu aja. Halaman 16. Min ilmin. Min ghillin. Min khairin. Min hasanatin. Yan aiku, yan hauna, yan auna, tan hituna, fasayun riduna, wal mun khaniqatu. Kau dihentikan jadi wal. Wal mun khaniqa. Halaman 16. Min ummatin ajalaha. Jurufin harin. Ghaniyun. Ghaniyun anil alamin. Li ahadin. Tanwin itu ya. Tasrah tain. Li ahadin in ikhfa. Li ahadin indahu. Alimun. Tanwin. Domah tain. Alimun hakim. Azizun ghafur. Maghfiratun khair. Zarratin khaira. Itu ya. Baik, kita aplikasi lihat ke surah Kejuz Amma ya. Kita coba lihat mana ada idhar enggak. Dimulai dari surah ke-101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ini juga idhar tapi nanti idhar hukum lam mati atau idhar khomari, khomariyah ya. Al-qari'ah, mal-qari'ah. Kalau dihentikan, disambung. Karena ini wakufla, ya disambung utamanya. Tapi dihentikan tidak masalah karena ada nomor ayat. Nomor ayat nilainya sama seperti wakuf mutlak. Al-qari'atu mal-qari'ah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ إِخْفَى نُنْ مَاتِ كَتَمَسَّ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ Hamas yang tadi ya. Hamas itu ada 10. Ya, tadi sudah mulai dihafalkan. Itu ya. Di antaranya ta dan kaf apabila dia mati. Ya, itu hamas di sifat-sifat huruf ya. Makharijul huruf. Ada 10 hamas itu ya. Dia di antaranya ta manakala dia mati. Ta dan kaf mati jadi hamas. Itu di buku wajib kita di halaman 33. Fahassuhu syakhsun sakata. Fahassuhu syakhsun sakata. Fa ha sa. Ha Shin, kha, sad, sin, kaf, ta. Itu huruf hamas ya. Pahathuhu, syakhsun, syakhsun, sad, sakata. 10. Ya. Khusus ta dan kaf, hamasnya kalau mati aja. Ayat 6. Fa'am gunnah. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ Tinnya jadi tir, tuh idgham bila gunnah. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ نَارٌ نَارٌ حَامِيَةٌ Ternyata dari sekian banyak bacaan yang idhar cuma ada narun doang. Domah ta'in, tuh. Domah ta'in atau tanwin, domah ta'innya ketemu ha. نَارٌ نَارٌ حَامِيَةٌ Takasur, surah ke-102. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawun, bukan latarahun, bukan ha tapi waw. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Tsumma latus'alunna yauma idzin itu ternyata hanya ujungnya juga idharnya yauma idzin kasrah ta'in kasrah dua itu ya tanwin yauma idzin anin na'im kasrah ta'in ketemu ain hanya itu idharnya kalau di atas tadi narun di sini aini yauma idzin ya tsumma latus'alunna yauma idzin Anin na'im wal asr Bismillahirrahmanirrahim wal asr waqaf isarah kalau disambung waqaf isarahnya di wasal enggak ada Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa. Kenapa? Karena napasnya enggak cukup. Kalau cukupin terusin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Jangan saw. Itu ya. Wal 'asr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq. Faqul aja kubro yang akbar karena bertasydid kalau dihentikan di situ. Wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul idgham bil gunnah. Wailul likulli humazatil lumazah. Humazatil juga idgham bil gunnah. Alladzi jama'a malau idgham bi gunnah. Alladzi jama'a malau wa 'addadah. Yahsabu an gunnah. Yahsabu anna ma lahu akhlada. Madsilah tawila lahu a. Kalla layun iklab. Kalla layun badanna fil hutama. Wama ad. Kalkala sugra. Wama adraka mal hutama. Hanya hams. Narullahil muqadah. Allati tattali'u alal afidah. Innaha alaihim. Idgham mimi. Innaha alaihim muqsadah. Fi amadin. Jadi idgham bi gunnah. Tanwin kasrah ta'in ketemu mim. Fi amadim mumaddada. Bismillahirrahmanirrahim. Alam idhar hukum mimati. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mad arid li sukun. Alam idhar hukum mimati. Alam yaj'al idhar hukum lamati. Alam yaj' qala sugra. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kalau disambung fi tadlilu idgham bi gunnah. Wa ra-nya tebal sebelum ra mati ada baris di atas. Wa arsala 'alaihim tayran. Nah idhar tanwin ketemu alif. Padahal bukan ketemu alif ya, sudah jelas tadi. Tanwin ketemu hamzah. Tanwinnya fathah ta'in. Wa arsala 'alaihim mimati ketemu ta idhar hukum mimati. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Mad alif disukun. Tarmihim ikhfa safawi. Tarmihim bihijaratin. Tinnya jadi tim idgham bi gunnah. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum idharukum mimati. Faja'alahum ka'asfim idgham bi gunnah. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim.